الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، إخواني في الدين، أيها الطلبة، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، نحمد الله ونشكره، segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-layla al-mutira, di malam yang hujan ini kita masih dimudahkan untuk bisa bermajlis di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, majlis min majalis al-zikr. Alhamdulillah, yang dimana banyak di antara manusia yang kesulitan untuk bisa hadir di majelis-majelis misal ini, terkhusus di malam-malam yang hujan. Alhamdulillah, antum di sini dekat, yang tadinya jadwal Ustaz Abdul Hakam, kemudian beliau uzur. Ditambah lagi hujan yang sangat deras, alhamdulillah masih dimudahkan kita bisa tetap berjalan kegiatan kita. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat ini. Tayyib, ada yang hafal? Naam, Had Ahmad. Bismillah. Bab ini ya, yang sebelumnya tidak hafal. Baik, bab yang sebelumnya. Man aghlaqa al-bab 'ala al-jar. Tidak ada yang hafal? Hah? Man aghlaqa al-bab 'ala al-jar. Tidak hafal? Naam, ada yang hafal? Hah? Tidak ada ya? Baik, insyaallah kita tunda sampai pertemuan yang akan datang. Dua hadis ya. Hadis asar daripada Ibnu Umar. Kemudian hadis selanjutnya yaitu dari Ibnu Abbas ketika memberitakan kepada Abdullah bin Zubair. Baik. Kemudian pada kesempatan malam hari ini sedikit tambahan ya, dari yang telah lalu, atau bahkan mungkin kita tidak akan mengambil hadis yang baru, namun di sini ada ta'qib atau catatan penting terkait hadis-hadis yang telah lalu, yaitu asar Ibnu Umar terutama ya. Telah lalu kita telah mengambil asar daripada Abdullah Ibnu Umar, beliau menyatakan laqad ata 'alaina zamanun aw hinun ma ahadun ahaq bidinarihi wa dirhamih min akhihi al-muslim. Ya, hadis tersebut asar Ibnu Umar. Telah datang kepada kami zaman atau waktu yang dimana dinar dan dirham itu tidak lebih berharga dibandingkan saudaranya sesama kaum muslimin. Nah, telah lalu bahwasannya kejadian tersebut terjadi pada kaum Ansar. Ya. Terjadi pada kaum Ansar yang sebelumnya beliau atau mereka ini disebut dengan siapa? Hah? Siapa mereka? Al-Ansar. Keumuman mereka. Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Ya. Yang kemudian setelah datang Islam kepada mereka, banyak di antara mereka yang masuk kepada agama Islam. Ya. Sampai ketika datang masa kaum muslimin yang tinggal di Mekah untuk berhijrah ke Madinah, diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah, maka pada saat itulah saat-saat disibukkannya mereka dengan kaum muhajirin. Zaman ini yang disebutkan oleh Abdullah ibn Umar. Ya. Zaman yang dinar dan dirham tidak ada artinya dibandingkan saudaranya sesama muslim. Allah subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quran. Ya. Tentang keadaan mereka. Alladzina tabawwa'u dar wal iman. Sampai akhir ayat. Nanti akan kita bahas secara terperinci ayat tersebut. Kenapa di sini kami berikan catatan penting terkait dengan permasalahan ini? Karena di masa sekarang manusia sangat krisis moral, krisis akhlak, ya. Sangat sedikit sekali dari mereka yang punya kepedulian terhadap saudaranya sesama muslim. Dalam keadaan mereka tahu al-muslim akhul muslim yashuddu ba'dhum ba'dha, saling menguatkan satu sama lain. Ya. Maka dari itu kami berikan ta'qib, catatan penting pada kesempatan malam hari ini terkait dengan asar tersebut. Yang intinya pada dua asar atau dua hadis yang telah kita ambil pada pertemuan yang lalu, intinya di sana khas untuk kita berbuat ihsan. Motivasi daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah untuk kita senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Nah, di antara perbuatan baik kita, kepedulian kita terhadap tetangga. Yang kemudian di antara jeleknya moral seseorang terkait dengan tetangga, ketika tetangganya membutuhkan manfaatnya, dia menutup pintu untuk tetangganya. Artinya berusaha untuk tidak memberikan kebaikan, memberikan manfaat kepada tetangganya. Ya. Akhlak tersebut, ya, kepedulian terhadap saudara kita bahkan melebihi daripada kepedulian terhadap diri kita. Disebut di dalam Islam dengan istilah al-izar. Ya. Disebut dengan istilah al-izar. Apa itu al-izar? Ya. Dicatat penting. Istilah-istilah seperti ini penting. Ini di antara akhlak-akhlak yang dianjurkan oleh Islam untuk kita berpegang dengan moral tersebut. Al-izar maknanya secara bahasa dia adalah bentuk kata masdar dari azara yuthiru. Ya, azara yuthiru. Yang kata dasarnya adalah alif za. Ya, alif, za, dan ra. Maknanya secara bahasa adalah allati tadullu ala taqdim asyai. Sesuatu yang menunjukkan kita mendahulukan sesuatu yang lain. Ini maknanya secara bahasa. Adapun secara istilah, secara mustalah syar'i, definisi daripada al-izar sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, kata beliau, al-izar huwa taqdim al-ghair ala nafs. Huwa taqdim al-ghair ala nafs fi hududiha dunyawiyya raghbatan fil hududi diniyya. Ya. Taqdim al-ghair ala nafs fi hududiha. Dha dengan dha, ya, fi hududiha ad-dunyawiyya raghbatan fil hudud ad-diniyya, yang artinya yaitu seseorang mendahulukan orang lain atas dirinya, seseorang mendahulukan orang lain atas dirinya. Di dalam perkara-perkara dunia, di dalam perkara-perkara dunia yang bertujuan untuk mendapatkan akhirat. Ya. Tujuannya untuk mendapatkan akhirat. Dilanjutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, qala wa zalika yansha' an quwwatil yaqin. Seseorang melakukan itu didasari oleh kuatnya keyakinannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan perbuatan baik seseorang. Ya. Wa tauqidil muhabbah, begitu juga kuatnya kecintaan mereka terhadap saudaranya. Wasabri 'alal masyaqqah, begitu juga didasari kesabaran atas kesulitan yang dihadapinya. Artinya dia masih bisa untuk menahan itu. Sudahlah, saya bisa, biar saudara saya yang mengambilnya. Ya. Ini dasarnya. Ini adalah definisi daripada al-izar. Yang kemudian para ulama juga membagi. Izar yang pertama yaitu seseorang melakukan atau mendahulukan saudaranya yang lain, yang kemudian dia memutuskan pintu kebaikan untuk dirinya. Contohnya, kita berikan kepada orang lain dalam keadaan kita ini tidak punya apa-apa, artinya waktunya makan, kalau tidak makan kita mati atau sakit atau yang semisal itu. Atau pakaian, aurat kita tidak, kita cuma punya satu pakaian yang menutupi aurat kita, dan kita ambil diberikan kepada orang lain sedangkan kita ari, sedangkan kita telanjang, nampak aurat kita. Ini izar yang terlarang. Yeah. Izar yang seperti ini, mendahulukan orang lain terhadap perkara-perkara yang seperti ini adalah perkara yang terlarang. Karena apa? Akan membinasakan dirinya. Sedangkan Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan la dharara wa la dhirar. La tulku bi aidikum ila tahluka, kata Allah. Jangan engkau melakukan perkara yang akan membinasakan dirimu dengan tangan-tanganmu. Jangan engkau memberikan dharar kepada dirimu dan orang lain. Terlarang izar yang seperti ini. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu izar yang ada pada diri para anbiya dan rusul dan para salihin dan para syuhada. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Yaitu mendahulukan kepentingan orang lain untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengorbankan dirinya. Artinya apa? Dia masih bisa makan. Masih bisa makan untuk besok. Dia masih bisa punya pakaian yang lain. Punya dua pakaian, satu diberikan kepada saudaranya yang lain, satunya dia pakai. Artinya masih bisa dia kerjakan perkara-perkara tersebut tidak sampai membinasakan dirinya. Ya. Ini derajatnya para anbiya, para salihin, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisal siapa? Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akhlak yang mulia. Dan ini yang kita maksudkan pada bab ini. Pada hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Ya, izar yang seperti ini yang dimaksudkan. Keadaan para sahabat Ansar pada saat itu. Kemudian dalil. Ya. setelah kita tahu tentang definisi daripada al-izar, ya, setelah kita tahu pembagian ulama tentang izar, ada yang boleh, ada yang tidak diperbolehkan, ya, sekarang kita butuh dalil. Ahlus sunnah terbiasa dengan dalil. Ketika kita berbicara tentang satu permasalahan, maka datangkan dalil. Ya. Al-ilm qala Allah dan qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu itu adalah qala Allah dan qala Rasul dan perkataan sahabat. Dalil daripada izar telah lalu kami sampaikan. Firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman, dan orang-orang yang mereka akan berpindah berhijrah kepada darul hijrah yaitu Madinah, wal iman dan darul iman, min qablihim, sebelum mereka datang, sebelum mereka berhijrah, ahli Madinah yang telah mengenal Islam terlebih dahulu pada waktu itu sebelum mereka berhijrah, telah sampai kepada mereka Islam. Mereka berharap yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka senang. Mereka ingin kaum muhajirin yang ada di Mekah, yang di mana pada saat itu mereka lemah, mereka kepingin ahli Mekah pindah berhijrah kepada mereka. Lebih mudah untuk menegakkan agama mereka. Tidak sebagaimana keadaan mereka di Mekah pada waktu itu. Kesulitan, ya, dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, dicari Nabi kita alaihi salatu wassalam, bersembunyi sana, bersembunyi sini. Tiba saatnya Allah memerintahkan mereka untuk berhijrah. Sebelum itu mereka lebih senang mereka berhijrah, sehingga lebih mudah. Ini keadaan mereka. Orang-orang yang dikatakan oleh Ibnu Umar, ata alaina zamanun yang dirham dan dinar tidak lebih nilainya di sisi mereka dibandingkan saudaranya. Mereka lebih cinta kepada saudaranya dibandingkan harta. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Tidak ada rasa iri dari hati mereka. Tidak ada sesuatu pun ghil di dalam hati mereka atas apa yang diberikan kepada kaum muhajirin. Mereka datang dari Mekah dengan berbagai macam kebutuhan yang mereka butuhkan. Datang bantuan-bantuan, namun di hati mereka tidak ada sesuatu apapun. Mereka senang yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka cinta dengan mereka. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Kemudian mereka bahkan sebaliknya, mereka tidak iri, tidak benci kepada kaum muhajirin ketika menempati tempat-tempat mereka. Mereka mendahulukan kaum muhajirin. Walau kana bihim khasasa, walaupun keadaan mereka butuh. Walaupun keadaan mereka butuh, ya, didahulukan. Selama tidak memadharatkan mereka, didahulukan. Ini adalah dalil yang sharih tentang masyru'iyah untuk kita berpegang dengan adab dan akhlak al-izhar. Terkhusus para tulabul ilm, para penuntut ilmu, harus berada di depan. Ya. Ketika ada saudaranya antara santri yang lain, talib yang lain membutuhkan sesuatu, butuh pena, butuh buku misalnya, atau bajunya semuanya dicuci belum kering, setidaknya dipinjamkan. Kalau tidak bisa kita kasih, dipinjami, pakai saja dulu baju saya. Ya. Begitu juga kebutuhannya pena dan seterusnya. Terlebih lagi kita tahu keadaan sebagian dari kita yang tidak mampu misalnya untuk membeli pena, membeli buku, membeli kitab misalnya. Ya, diperhatikan. Harus berada di barisan yang terdepan. Berpegang dengan akhlak izar ini. sebagaimana para sahabat. Kenapa sengaja kami sebutkan? Karena manusia sangat-sangat tidak peduli dengan akhlak dan adab ini. Sudah mulai luntur kebiasaan salaf kita terdahulu, yaitu mendahulukan saudaranya, membantu saudaranya yang lain. Ya. Sedikit kecil apapun, sekecil apapun, ya, yang mereka butuhkan. Di dalam hadis ini, Ibnu Umar menjelaskan apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang yang datang kepada tetangganya, dia mengadukan kepada Allah, ya Rab, hadza aghlaqa babahu duni, menutup pintunya untukku. Hanya sekedar itu. Disaksikan di hadapan Allah Azza wa Jal. Padahal kalau kita mau membantu sedikit saja, mungkin barangkali tetangga kita hanya butuh satu siung bawang putih atau satu siung bawang merah. Bayangkan. Jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh. Akan dipersaksikan di hadapan Allah Azza wa Jal. Kemudian Allah lanjutkan. Menutup ayat ini. Dengan perkataannya. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah memberikan kabar gembira. Bagi orang-orang yang melindungi dirinya dari akhlak yang jelek, yaitu syuh. Apa itu syuh? Syuh ini asyad minal bukhl. Bakhil ini pelit. Syuh ini lebih lagi dari pelit. Yeah. Sampai memadharatkan karena kepelitannya. Tidak mau peduli sama sekali. Kata Allah, Pak, barang siapa yang melindungi dirinya dari sifat syuh, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Mereka adalah orang-orang yang diberikan kemenangan. Sampai-sampai Nabi kita alaihi salatu wassalam, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang insyaAllah sahih, disahihkan sebagian ahli ilm, Rasulullah pernah menyatakan, syar ma fi rajulin syuhun hali, kejelekan yang ada pada diri seseorang itu adalah syuh, pelit, yang halik, yang memadharatkan, yang menyebabkan pelakunya ini menimbulkan rasa takut atas kebakhilan yang dia lakukan. Wajubnun khalik, dan rasa takut yang berlebihan, rasa takut yang luar biasa berlebih. Ini adalah kejelekan yang ada pada diri seseorang. Diperingatkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Syuh halik. Pelit yang terlampau. Tidak mau peduli kepada saudaranya. Sesuai dengan firman Allah. Barang siapa yang melindungi dirinya dari sifat syuh ini, maka dia adalah orang yang diberikan kemenangan. Di dalam hadis yang lain, Nabi kita alaihi salatu wassalam pun memperingatkan, masih pada hadis Abu Hurairah, Rasul menjelaskan, la yajtami' asyuh wal iman fi qalbi rajulin muslim. Tidak akan bisa bersatu di hati seorang muslim dengan keimanan sifat syuh. Sifat pelit yang berlebih itu tidak akan bisa menyatu dengan hati seorang mukmin. Artinya apa? Sifat seorang mukmin menghindari sifat tersebut. Artinya apakah kafir? Tidak. Artinya tidak akan sempurna keimanannya ketika terdapat pada dirinya sifat syuh, sifat pelit yang berlebih. Peringatan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam atas tercelanya sifat tersebut. Bahkan lebih daripada itu, di dalam hadis yang lain yang dihasankan oleh sebagian ulama, Rasulullah SAW menyatakan zalazun muhlikat. Tiga perkara yang membinasakan. Ya, tiga perkara yang membinasakan. Yang pertama kali disebut oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, syuhun muta', yaitu sifat syuh tadi yang ditaati. Pelit tapi tidak diikuti. Ya. Kemudian yang kedua, hawa muttaba', hawa nafsu juga yang diikuti. Kemudian yang ketiga, i'jabul mar' binafsi. Seseorang merasa bangga dengan dirinya. Wah, saya begini. Walhamdulillah, saya dianggap oleh sebagian orang sebagai ustaz, sebagai syekh, sebagai kibar, ya. Walhamdulillah. Merasa bangga dengan dirinya. Lupa bahwasanya hakikat manusia ini lemah, fakir. Manusia ini butuh bantuan orang lain. Ya. Sesempurna-sempurnanya manusia wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Ada orang pinter. Nah, di atasnya masih ada yang lebih pinter. Ya. Hakikat daripada kepintaran ada pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah adalah Al-Alim, yang Maha mengetahui. Ya. Maka dari sekian hadis ini peringatan dari sifat apa? Syuh. Apa itu syuh tadi? Hah, Harman? Apa syuh tadi? Hah? Hah? Pelit yang berlebih. Ya. Peringatan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Allah sendiri juga memperingatkan. Dan sekaligus perintah untuk kita menjauhkan diri kita dari perbuatan tersebut. Sebab ya diturunkannya ayat ini satu ketika, ini termasuk dalil yang kedua daripada apa? Daripada izar, bagaimana penerapan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat syuh itu tadi. Sifat izar, afwan. Akhlak dan adab izar. Bagaimana penerapan di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Satu ketika diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, datang seseorang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, datang tamu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu membawa kepada istri-istrinya. Ditanya istri-istrinya ini, apakah ada sesuatu untuk menjamu tamunya? Maka mereka semua menyatakan, ma indana illal ma, tidak ada kecuali air putih saja. Ini menunjukkan apa? Kesederhanaan kehidupan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bayangkan, di rumahnya tidak ada apapun kecuali air putih. Ya. Maka terpaksa Rasulullah SAW keluar. Ya. Posisi di Madinah. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, man yadhummu, siapa yang mau bergabung? Atau dikatakan man yudhayyif hadza, siapa yang mau menjamu tamuku ini? Kata Rasulullah, siapa yang mau menjamu tamu ini? Dengan gagahnya salah seorang daripada Ansar menyatakan, ana ya Rasulullah. Dengan gagahnya dia menyatakan itu, ana ya Rasulullah. Padahal dia belum tahu apakah dia punya sesuatu di rumahnya atau tidak. Dibawalah tamu tersebut. Dan berkata kepada istrinya, akrimi dhaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muliakan tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan tegasnya menyatakan kepada istrinya. Sang istri dengan lugunya menyatakan, ma indana illa qudsi biyani. Kami tidak mempunyai apa-apa kecuali yang akan dimakan sama anak-anakku yang kecil-kecil. Makanan itu dipersiapkan untuk dimakan oleh anaknya. Besok masih bisa makan, pikirannya Ansori tadi. Seorang Ansor tadi masih berpikir besok masih bisa makan. Sudah malam. Dikatakan, hayyi ta'amak. Siapkan makananmu. Hayyi ta'amak. Siapkan makananmu. Katanya Ansori tadi. Kemudian hidupkan cahaya. Ada tamu. Dimuliakan. Ya. Demi menghormati tamu tadi. Jika anak-anakmu bangun, jika anak-anakmu ingin makan, nawimi. Tidurkan mereka. Jika mereka lapar, tidurkan mereka. Bayangkan anaknya. Tidurkan mereka. Artinya masih bisa menahan. Tidak sampai memadharatkan. Dijamulah tamu tadi. Ketika tamu tadi makan, dimatikan lampunya oleh sang istri tadi. Mereka melakukan seolah-olah mereka juga makan bersama tamu. Bayangkan. Mereka melakukan hal ini seolah-olah mereka juga makan bersama tamu. Dimatikan biar tamu tidak kelihatan. Ya mungkin melakukan hal-hal yang mungkin seperti makan atau yang semisal itu. Sehingga tamu tidak apa, tidak merasa canggung. Dirinya makan kok tuan rumah tidak makan. Ketika pagi harinya datang kepada Rasulullah sang Ansari tadi, Rasulullah menyatakan apa? Dhahikallah al-laylah aw ajiba aw ajaballah al-laylah. Allah subhanahu wa ta'ala tertawa semalam atas ala fi'likuma, atas perbuatan kalian. Artinya apa? Allah subhanahu wa ta'ala senang dengan apa yang mereka lakukan. Artinya demi membuat tamu tadi senang, demi ikramul dhuyuf, dalam keadaan mereka tidak canggung, mereka lakukan itu. Allah senang atas perbuatan mereka. Ini diantara dalil. Kemudian setelah itu diturunkan firman Allah, walladzina tabawwa'u dar wal iman. Ya, ayat ini diturunkan. Ini diantara dalil. Bagaimana penerapan itsar mendahulukan orang lain dibandingkan dirinya di dalam masa-masa kenabian. Bagaimana Ansar memperlakukan saudaranya. Ya. Di dalam asar ini atau di dalam kisah ini terdapat sekian fawaid. Di antaranya bolehnya seseorang ketika dia tidak punya apa-apa dan kemudian datang kepadanya tamu, dia sampaikan kepada orang lain yang ada di luar, siapa yang mau untuk menjamu tamuku ini, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Boleh yang seperti ini. Begitu juga di sini terdapat adab yang harus kita pegang untuk kita berusaha semaksimal mungkin sehingga tamu kita tidak merasa canggung, tidak merasa tidak enak ketika kita jamu di rumah kita. Tidak menunjukkan bahwasanya jamuan yang kita keluarkan karena terpaksa. Islam mengajarkan kita demikian. Allah tertawa. Ya. Terhadap apa yang dilakukan oleh Ansari tadi dan keluarganya. Kemudian terdapat pula di sini faedah sifat dhahik lillahi azza wa jal. Allah tertawa, namun tidak sama dengan sifat makhluknya. Dan sekaligus fadilah dari orang-orang Ansar, terkhusus orang tersebut yang menjamu tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara dalil. Di antara dalil yang lain, sebagai motivasi bagi kita untuk kita bisa berbuat kepada saudara kita, untuk saudara kita, mendahulukan mereka, jika kita mampu untuk melakukan itu, telah lalu pada kitab Adabul Mufrad, hadis Aisyah. Ya, ada yang ingat? Hah? Ada yang masih hafal? Aisyah ketika datang kepadanya seorang wanita yang mempunyai dua anak. Ada yang ingat? Ingat, Arman? Hah? Nah, ada yang ingat? Lupa? Datang kepada Aisyah seorang wanita dua dengan membawa dua anak. Ya. Kemudian diberikan 3 butir kurma oleh Aisyah radhiyallahu anha. 1 untuk sang ibu, 2 untuk masing-masing putrinya. Dimakanlah kurma itu oleh anak-anaknya, masing-masing satu dengan lahapnya. Kemudian setelah makan, fanadhara ila ummihima, anak-anak tersebut melihat kepada ibunya. Masih kepingin 1 kurma itu tadi. Fasyakat tamar. Kemudian korma tadi dijadikan 2. 1 korma dijadikan 2, diberikan kepada anaknya masing-masing 1 oleh ibunya. Disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatrahimahullah bi rahmatiha bibnatayha. Kata Rasulullah, Allah memberikan rahmat kepadanya. Rahimahullah bi rahmatiha bibnatayha. Allah memberikan rahmat kepadanya karena kasih sayangnya kepada kedua anaknya. Di dalam riwayat lain, Allah jadikan yang dilakukan oleh ibu tadi, ya, dalam keadaan dia lapar, ini izar, ya, dia lapar ibu tadi. Tapi karena melihat anaknya mungkin lebih butuh, barangkali dia mungkin ada kesempatan lain untuk memakan makanan yang lain. Ya. Maka dari situ kata Rasulullah dan riwayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala bebaskan dia dari neraka karena rahmat kasih sayangnya kepada kedua anaknya. Kita sangat jauh dari akhlak-akhlak yang semisal ini. Ya. Inilah keadaan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Terkait dengan akhlak dan adab izar ini. Yaitu masa-masa keemasan yang disaksikan oleh Abdullah ibn Umar. Ya. Kaum Ansar bagaimana pembelaan mereka, bagaimana pemberian mereka terhadap kaum muhajirin pada saat itu. Begitu juga satu kisah yang datangnya dari sebagian salaf, yaitu Abul Hasan Al-Antaqi rahimahullah. Satu ketika ijtama'a indahu nif wa thalathina rajulan. Ya. Satu ketika berkumpul dengan beliau 30 sekian orang di rumah beliau. Bi qaryah min qura ar-ray, di desa bagian Ray. Kemudian Abul Hasan Al-Antaqi tidak mempunyai apa-apa, tidak memiliki apa-apa untuk disuguhkan kepada tamunya. Kecuali arghifah. Raghif, ya roti. Malum bahasanya mereka makan roti pada orang Arab dari dulu sampai hari ini mereka makan roti. Punya roti yang jumlahnya ma'dudah. Yang jumlahnya terbatas. Apa yang dilakukan oleh Abul Hasan? Dimatikan lampunya, dipotong-potong tadi roti-roti tadi, ditaruh di satu tempat, diletakkan di tengah-tengah tamu pada saat makan malam, dalam keadaan mati lampunya ini. Mereka semua paham. Tadinya mereka tahu adanya roti yang kemudian jumlahnya sedikit. Dimatikan lampunya harapannya sebagian mereka bisa kenyang dengan yang dimiliki. Ya, ini diantara kisah salafun saleh yang menunjukkan kesederhanaan mereka. Dimatikan lampu. Setelah selesai dihidupkan, roti tadi masih pada tempatnya. Masing-masing mengerti. Masing-masing punya rasa, saudara saya barangkali tidak bisa makan. Dia tidak mau makan. Biar saudara saya. Masing-masing punya perasaan demikian. Allahu Akbar. Akhirnya dia tidak makan. Semuanya tidak ada yang makan akhirnya. Ya. Apa yang melandasi itu? Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini yang melandasi mereka. Mereka lebih mendahulukan saudaranya muslim yang lain yang membutuhkan lebih mereka dahulukan. Barangkali mereka butuh, barangkali mereka lapar. Biarlah saya tidak makan. Inilah ya ikhwat. Adab dan akhlak yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Kemudian izar ada sekian fawaid daripada akhlak ini. Di antaranya dari apa yang dilakukan oleh para sahabat dan juga para salafus saleh dari akhlak dan adab izar. Ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Baiknya Islam di dalam mendidik pengikutnya. Mereka selalu mengajarkan untuk berbagi kepada orang lain. Bahkan mendahulukan orang lain dibandingkan dirinya. Derajatnya sebagaimana derajatnya para anbiya. Kemudian di antara fawaid yang lain. Isar ini, adab isar ini. Ini adalah jalan yang mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ingin ridha Allah subhanahu wa ta'ala fa'alaihi bil ithar. Dahulukan saudaramu. Tetangga ada pada barisan yang terdepan. Yeah. Sebagaimana tatbik penerapan Ibnu Umar ketika menyatakan telah datang pada kami zaman yang dinar dan dirham tidak lebih berharga daripada saudaranya. Namun sekarang kebalikannya keadaannya. Yeah. Sampai-sampai tetangga tadi menutup pintu. Ya, tetangga yang dicontohkan oleh Nabi, oleh Ibnu Umar, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kelak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju ridha Allah dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dengan adab dan isar ini akan memunculkan ulfah. Kecondongan hati. Kasih sayang satu sama lain. Antara kaum muslimin. Begitu juga di sini dalam sifat isar ini terdapat apa? Terdapat peringatan dari adab dan akhlak yang jelek yaitu asarah. Kebalikan daripada isar. Kebalikan daripada isar yaitu asarah. Isti'sar ala akhihi. Yaitu dia berusaha untuk mengambil harta saudaranya dengan batil, memaksa, ya, memakan harta saudaranya dengan batil, peringatan untuk kita menjauhi sifat tersebut. Dan sekali lagi barokah yang kita dapatkan. Artinya, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas kebaikan tersebut. Man 'amila salihan fali nafsi, untuk dirinya. Man asa'a fa 'aliha, dan barang siapa yang berbuat jelek maka akan kembali kepada dirinya. Dan isyar ini juga menunjukkan tanda kasih sayang seseorang. Ya. Menunjukkan tanda kasih sayang seseorang ketika dia mendahulukan saudaranya yang lain. Tayyib, insyaallah sudah masuk waktu azan. Biiznillah pada Selasa yang akan datang, karena Selasa besok akan diisi oleh Ustaz Abdul Hakam. Pada Selasa yang akan datang, kami ingin dua hadis yang telah kita ambil bisa dibaca. Biiznillah, ya. Sekali lagi, ana mengingatkan, jangan dihafal seketika pada saat itu. Sehingga ketika mendadak seperti ini, antum siap. Ya, setelah daras, berusaha sedikit-sedikit dihafal. Ya, setiap hari dibaca, dibaca, dibaca. Satu pekan. Ya, insyaAllah cukup waktunya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.